Kata-kata pujangga menghiasi isi hatiku hanya untukmu. Luas lautan, usah coba diduga. Kita tak serupa. Bukan mudah untuk melewati. Sememangnya aku bersalah, tidak mengerti. Ku antara sejuta yang meminatimu, telanjur menyinta dengan coba diduga. Jadi ingatan, teman sebagai pedoman. Namun ku terus coba mendekatimu, tetapi aku tertewas. Kita tak serupa.